suwe wera rene. We lu ngomong masalah sepele, we golek liyane. Tambah loro, yakin we teko nambahi sengsoro. Ngerusak tatanan hati sing wis pengen lali karo gede dure palunganmu. Aku wis ora gagas kata luka, wis cukup wingi ra pengen baleni. Mario, lehmu tulanan ati, wis wayahe, wake up on blenjani. Utang tangis hati, saiki wis rada terang. Masih yo isih kadang kelingan. Sing tak sayang sayang, saiki mung cerita loro, mun kadang bekas ning dodo. Perihe ati sing mbok paringi, wis cukup ra bakal tak baleni. Ora gagas kata luka, wis cukup wingi ra pengen baleni. Mario, lehmu tulanan ati, wis wayahe, wake up on blenjani. Utang tangis masih yo isih kadang kelingan. Kowe sing tak sayang sayang, saiki mung cerita loro, pun kadang bekas ning dodo. Wes cukup rapakal tak baleni.